yang ini sewo, yang itu sewo. Dua-duanya pada sewo. Yang ini ngamuk, yang itu ngamuk. Dua-duanya pada ngamuk. Yang ini nonjok, yang itu nonjok. Dua-duanya pada bonyok. Kita pun ambrol, muka pada benjol. Karena emosi, jadi pada konyol. Di sini Jordan, di sana Jordan. Asmara puya, cinta pun bubar. Yang ini ngomong, yang itu ngomong. Dua-duanya pada ngomong. Yang ini sewot, yang itu sewot. Dua-duanya pada sewot. Yang ini ngamuk, yang itu ngamuk. Dua-duanya pada ngamuk. Yang ini nonjok.